Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. A'adzani Allahu iyyakum minadh dhalalati wan nar. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali untuk mendengarkan kitab Ad-Da'wat Dawa ataukah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i asy-syafi. Nah, kita masuk pada fasal yang baru setelah kita mendengarkan fasal tentang an-nadharah. Kata beliau, fasal al-khatara, keinginan. Wa ammal khatarat fasya'muha as'ab, fa innaha mabda'ul khairi wa syar. Adapun hasrat, keinginan, maka ini keadaannya jauh lebih sulit, jauh lebih sulit dibandingkan an-nadhrah, pandangan. Kenapa dikatakan lebih sulit? Fa innaha, dikarenakan hasrat, keinginan ini merupakan awal dari sebuah kebaikan ataupun kejelekan. Wa minha tatawalladul iradat, darinya pula kemudian muncul ya keinginan-keinginan. Wal himam, tekad. Wal azaim, ya mirip dengan al himam, yakni tekad. Faman ra'a khataratihi malaka zimama nafsihi, maka siapa saja yang telah ra'a, memperhatikan, mengendalikan dari hasrat-hasratnya, keinginan-keinginannya diarahkan, diatur, dia bimbing, ya sungguh malaka zimama nafsihi. Wal azaim, faman ra'a khataratihi malaka zimama nafsihi, sungguh dia telah ya menguasai tali kekang jiwanya. Tali kekang jiwanya, bagikan kuda ataukah unta dan yang semisalnya dari kendaraan-kendaraan berupa binatang, itu ada tali kekangnya. Tayib, sehingga pengendaranya dengan mudah untuk mengarahkan ke kanan, ke kiri, berhenti, maju, mundur. Ya. Maka demikian pula seorang manusia, seorang hamba, ketika dia telah berhasil menguasai dan mengarahkan dari hasratnya, keinginannya, dia akan berhasil pula dalam menguasai dari tayib tali kekangnya. Wa qahara hawahu, dan dia juga akan berhasil dalam menundukkan ya hawa nafsunya, keinginan ya nafsunya. Wa man ghalabathu khataratuhu, siapa saja yang terkalahkan oleh hasrat-hasratnya, fa hawahu wa nafsuhu lahu aghlab, maka Dengan demikian hawa nafsunya, jiwanya pun akan mengalahkan dia, terkalahkan oleh dirinya sendiri, terkalahkan oleh hawa nafsunya sendiri. Ya, kalah berperang melawan dirinya sendiri. Tayyib. Wa man istahana bil khatarat, dan siapa saja yang meremehkan, menganggap sepele al khatarat, hasrat-hasrat, keinginan-keinginan, qadathu qahran ilal halakat, maka niscaya keinginan-keinginan tersebut akan menggiringnya dengan paksa, ya, dia tidak bisa mengelak, akan menggiring pemiliknya, akan menggiring tuannya ilal halakat, menuju, ya, jurang-jurang kebinasaan. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah selanjutnya, setelah beliau menjelaskan kepada kita tadi bagaimana permasalahan hasrat, keinginan ini jauh lebih sulit dibandingkan pandangan. Ya. Wala tazalul khatarat tataraddadu 'alal qalbi. Senantiasa keinginan seorang hamba akan berbolak-balik pada kalbunya. Kadang atau satu saat, ya, dia berkeinginan baik, taib. Berapa menit berikutnya dia pun berubah, berniat jelek. Nah, berapa menit setelahnya berubah lagi. Berapa menit setelahnya berubah lagi. Dan demikian seterusnya. Ya taqallab, ya tataraddad fil qalbi, berbolak-balik pada kalbu seorang insan. Hatta tasyura munan batilah, hingga keinginannya itu, hasratnya tersebut menjadi angan-angan yang rusak, angan-angan yang batil, angan-angan yang tidak ada hakikatnya. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 39, menggambarkan dan memberitakan bagaimana kondisi dari amalan-amalan, ya, orang-orang kafir. Di mana amalan-amalan orang-orang kafir itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak diberikan pahala, tidak diganjar, tidak diberikan balasan. Padahal mereka pelakunya mengharap kebaikan, mengharap balasan dari Allah Azza wa Jalla kelak di akhirat. Nah, amalan mereka tertolak, amalan mereka tidak diterima, lantaran mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti apa Allah Azza wa Jalla gambarkan amal perbuatan orang-orang kafir? Kasarabin biqi'atin yahsabuh dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allaha 'indahu fawwahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Amal-amal perbuatan mereka seperti sarobin fata murgana, ya, seperti fata murgana, biqi'atin, yang berada di sebuah tempat, sebuah dataran, sebuah wilayah, yahsabu dham'an, yang disangka, dikira oleh orang-orang yang haus, na'am, ma'an, sebagai air. Dan demikian yang namanya fata murgana, terlihat dari kejauhan seperti ada air di tempat tersebut, ketika didatangi ternyata kosong, nol, tidak ada. Hatta, dan demikian pula kondisi dari amal perbuatan orang-orang kafir seperti fata murgana, yang dilihat, yang diharap oleh orang-orang yang haus. Mereka harapkan, ya, kelak di akhirat akan memberikan manfaat kepada pelakunya, mengharap agar mendapatkan balasan dari na'am Allah Azza wa Jalla, kata mereka dari Tuhan, ya. Namun ternyata semuanya itu harapan yang kosong, yang hampa. Hatta idza ja'ahu, hingga ketika telah didatangi, mendatangi tempat tersebut, Fata Morgana, lam yajidhu syai'an, dia pun tidak mendapati apa-apa, tidak ada sesuatu pun, status air juga enggak, apalagi air. Wajadallaha 'indahu, dan si kafir ini tadi mendapati ternyata Allah Subhanahu wa taala na'am telah di hadapannya, bersiap untuk menghakiminya. Fawaffahu hisabah, Allah Azza wa Jalla pun ya menghisab dia, menghitung amal perbuatannya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Azza wa Jalla zat yang maha cepat perhitungannya. Sehingga orang-orang kafir pun mereka gigit jari. Ternyata tayyib, usaha ikhtiar dari kebaikan-kebaikan yang mereka luangkan dan mereka sempatkan selama di dunia ternyata kosong, tidak bisa diharapkan, tidak bisa dipetik buahnya. Dan demikian pula kondisi dari ya seseorang yang sudah na'am angan-angannya menjadi tayyib impian dia. Kata Ibnul Qayyim, wa akhassun nasi himmatan, manusia yang paling rendah himmatan, cita-citanya. Wa awdha'ahum nafsan, wa awdha'uhum nafsan, dan yang paling ya rendah jiwanya adalah man radhiya minal haqa'iq bil amanil kadhibah, seseorang yang ridho, rela, tenang, puas ya bil amanil kadhibah, dengan angan-angan kosong, angan-angan hampa, palsu, minal haqa'iq, dari mendapatkan dan memiliki, merasakan langsung hal-hal yang nyata. Tayyib, dia rela membiarkan, menolak, tidak mencicipi, merasakan dari hal yang nyata demi atau mencukupkan diri dan senang puas ya dengan angan-angan yang kosong. Wastajlabaha li nafsi, dia berusaha untuk menggapai dan memperoleh angan-angan kosong tadi untuk dirinya. Sebagaimana telah kita lewati penjelasan dari Al-Mu'allif juga di awal-awal kitab, ya, bagaimana beliau menggambarkan kehidupan dunia ini terkait dengan kehidupan tayyib akhirat, yang juga dinukil di situ bait syair. Ya, kalau seandainya ya akhirat itu terbuat dari tembikar meskipun kecil ukurannya tapi nyata, sedangkan dunia ini terbuat dari emas tapi cuman bayangan dan omongan apa angan-angan saja, maka sungguh yang namanya akhirat itu jauh lebih berharga dan jauh lebih pantas untuk diutamakan dibandingkan kehidupan dunia ini. Ya, tapi ternyata ada, kata beliau di sini, manusia yang sangat jelek, yang sangat rendah cita-citanya, jiwanya, ketika dia berusaha untuk menggapai dari angan-angan kosong dan hampa tadi untuk dirinya sendiri. Tayyib. Wa tajalla biha, dia berupaya dengan sekuat tenaga agar mendapatkan angan-angan tersebut. Wa hiya la'amrullah, maka sungguh itu demi Allah merupakan ru'usu amwalil muflisin, modal dari orang-orang yang bangkrut. Ya, modalnya orang-orang bangkrut, berangan-angan, berandai dan seterusnya. Wa matajir al-battalin, tempat berdagangnya orang-orang yang nganggur, ya, orang yang bangkrut, orang yang nganggur, tidak punya kerjaan, itu adanya cuma menghayal. Ya, duhai, apabila, seumpama, jikalau, dan seterusnya. Nah, menghayal, mengandai, dan seterusnya. Karena tidak punya kerjaan. Ya, karena tidak punya kerjaan. Mengandai dan menghayal. Tayyib, angan-angan kosong, angan-angan yang hampa, harapan palsu. Saya pengen punya vario, padahal enggak punya kerjaan, nganggur, pangku tangan. Ya, saya pengen pengen minum susu, padahal tidak punya uang. Ya. Tayyib. Inilah ru'us amwal muflisin, modal utama dari orang-orang yang bangkrut. Ya, cara dagangnya orang-orang pengangguran. Tayyib. Wa yaqutun nafsil farighah. Dan itu juga merupakan nutrisi makanannya jiwa-jiwa yang nganggur. Allati qad qana'at minal wasli fi zawratil khayal. Yang telah puas dengan ya zauratul khayal, yakni angan-angan kosong tadi. Zaurah dengan al khayal ya sama, ya angan-angan yang kosong. Dia telah puas dengan angan yang kosong tadi. Bayangkan bagaimana menaiki kendaraan yang empuk, ya sudah puas dengan itu sehingga tidak bekerja, tidak berusaha, tidak berikhtiar. Nah, wa minal haqa'iqi bi kawadibil amal. Dia juga puas dengan angan-angan yang dusta, yang palsu. Minal haqa'iq, dari merasakan dan mendapatkan yang nyata. Ya, daripada menaiki motor 70 gitu ya. Tayyib, si pitung, mending menghayal menaiki Fortuner, gitu ya, terbang kemana-mana, apalagi ada sayapnya. Kama qala syair, sebagaimana penyair mengatakan, amaniya min su'da riwa'un 'ala dhama saqatna biha su'da 'ala dhama'in barda munan in takun haqqan takun ahsanal muna wa illa faqad ashna biha zamanan rahda. Amani, janji-janji palsu, angan-angan kosong, harapan-harapan palsu dari su'da. Su'da ini nama orang, ya, mu'annath. Iya, min su'da riwa'un 'ala dhama, diikat ya di atas sesuatu yang indah. Dhama wallahu alam artinya saqatna biha. Saqatna biha su'da. Angan-angan palsu, janji-janji palsu tadi di ya siramkan, diminumkan oleh su'da kepada kami. Ala dhama'in barda, dalam keadaan sejuk. Ala dhama', ya di saat kehausan. Nah, munan, sebuah angan-angan. In takun haqqan, kalau angan-angan tersebut benar terjadi, takun ahsanal muna, maka itu menjadi harapan yang terbaik. Ya, wa illa, kalau tidak terjadi, faqad ishna biha zamanan ragda, sungguh kami telah hidup bersamanya dengan waktu yang panjang, yang lapang. Tayyib, jadi terbuai dengan angan-angan belaka. Ya, besok kita beli ini, besok kita masak ini, besok ulah akhiri. Taib dini nabubukan dengan janji-janji palsu. Kata Ibnul Qayyim, wahiyya adharru syai'in alal insan. Angan-angan itu, ya, al-khotorot, hasrat-hasrat dan keinginan-keinginan itu adharru syai'in alal insan, perkara yang paling bermadarat bagi manusia. Watatawalladu minal ajzi wal kasal. Di sini tertulis demikian, tatawalladu minal ajzi. Namun dalam cetakan yang lain tertulis yatawalladu minha. Yatawalladu minha. Dan itu insyaallah yang lebih mudah difahami, ya lebih tepat. Wa yatawalladu minha al-ajazu wal kasal. Muncul dari ya angan-angan dan hasrat-hasrat tadi al-ajaz, ya apa namanya itu, pesimis, tayyib, wal kasal dan malas. Nah, karena cukup berangan-angan saja sudah puas. Tidak harus apa namanya itu menguras tenaga, menguras pikiran, tidak harus bersusah payah, berikhtiar dan berusaha. Sehingga dia pun akan menjadi orang yang pemalas. Ya. Ketika merasakan kesulitan sedikit, dia pun akan putus asa. Waduh. Ya, sulitnya kayak gini, bagaimana nanti bisa mendapatkan hasilnya? Waduh, ternyata harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Ya. Al-ajiz wal kasal, menjadi orang yang patah semangat, kemudian menjadi orang yang pemalas, akhirnya ya pengangguran. Ya. Ayo kerja tempat saya, nyabuti rumput 1 jam 10 ribu. Wah, kalau senyabuti rumput nanti tangan saya kapalan, kalau perahu mending ini kapal gitu ya. Nah, ayo tempat saya ngecapi botol gitu ya. Nah, tayem. Wah, kalau anu botol nanti kalau pecah tangan saya ya sobek terus gimana? Ila akhirihi, menjadi pemalas, ya, patah semangat dan seterusnya. Kata beliau, wa tawalludu at-tafriit wa tuwallidu at-tafriit wal hasrah wan nadam. Dan perkara tersebut akan memunculkan at-tafriit, menyepelekan, meremehkan, wal hasrah dan kerugian, wan nadam dan penyesalan. Ya, nanti ketika sudah sampai di akhirat baru dia pun gigit jari. Ya, kenapa dulu saya berteman dengan si fulan? Kenapa dulu tidak aku berbuat demikian? Kenapa dulu aku tidak melakukan ya kebaikan dan kebaikan? Sehingga akhirnya dia pun meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dikembalikan, dihidupkan kembali ke muka bumi agar dia bisa melakukan kebaikan meskipun sedikit. Ya. Namun itu adalah angan-angan kosong. Ya, impian-impian palsu dari harapan mereka yang tidak akan terwujud. Tayyib. Wal mutamanni, orang yang berangan-angan. Lamma fatathu mubasyaratul haqiqah bijismihi, tatkala sudah luput darinya mendapatkan perkara yang nyata, bijismihi, dengan badan dia, dengan jasadnya, ya, dia berangan-angan agar mendapatkan hal yang diharapkan, ternyata gagal. Tayyib, tidak keturutan, ya, tidak terlaksana, tidak terwujud. Hawala surata fi qalbihi, akhirnya dia pun mencoba untuk ya mengubah, menghadirkan dan menggambarkan ya dari perkara yang nyata tadi fi qalbi, pada kalbunya, seakan-akan betul-betul sedang dia nikmati seperti itu. Ya. Wa'anaqah wa dhammah ilaih, dia mu'anaqah, dia rangkul, ya, dia na'am, ya mirip dengan rangkul tadi, pokoknya dia nikmatilah seperti itu. Akhirnya dengan itu faqana'a biwisali suratin wahmiyah, dia pun tenang, terima, puas, ya, karena sudah menggapai bentuk gambaran yang itu wahmiyah, angan-angan belaka, ya, khaliyah, yang kosong, sawwaraha fikruhu, yang telah digambarkan, dibayangkan oleh pikirannya sendiri, menghayal, ya, menghayal, pengangguran ini gitu, tugasnya menghayal, ya, taya, wadzalika la yujdi alaihi syai'an, padahal hayalannya itu tidak mewujudkan, menghasilkan sedikit pun, satu perkara pun atas dia. Wa innama mataluhu masal ja'i' wa dham'an. Perumpamaan orang tersebut seperti orang yang lapar dan orang yang haus. Yusawwiru fi wahmihi surata ta'am wa syarab. Dia membayangkan ya pada angan-angannya, tayib membayangkan adanya makanan dan minuman. Ya. Tayib membayangkan makanan dan minuman, sedang lapar membayangkan ya ada nasi goreng hot place. Iya. Nah, nasi goreng tempatnya kumpul masih panas dipegang nyantang gitu ya. Masyaallah. Ya. Malah tambah laparan gitu ya. Tambah lapar. Aduh, ingat makanan. Tayib. Lagi haus demikian pula mengingat kopi yang panas, manis dan kental. Ya. Tambah haus. Ya. Tambah kepengin kan gitu. Tayib. Wa huwa la ya'kulu wa la yashrub. Wala yashrab, dalam keadaan dia tidak makan juga dia tidak sedang minum, namun bayangkan saja. Ya, bayangkan saja. Nah, ndak ya faqih. Entah faqih kan? Nah, ini butuh faqih ini. Butuh fikih, butuh faqih. Ndak ya faqih. Kalau faqih dikasih gedok itu ya Pak, gedok itu ya. Gedok satu. Dibanding atau di apa ya? Fakih kasih satu itu, kemudian suruh milih. Fakih tak kasih getok ini satu. Sama fakih lebih milih ini atau membayangkan makan sate satu piring. Lebih milih yang mana? Fakih lagi lapar nih. Umi gak punya nasi. Tapi jauh pergi kerja. Nah, milih yang mana? Getok ya. Kecil tapi getoknya cuma segini. 500. Mau? Hah? Mau. Sate satu piring. Tapi bayang saja. Gak mau. Oh enggak, pinter. Fakih benar gitu ya. Ya sudah. Nah seperti itu. Dia tidak makan, dia tidak minum, cuman bayangkan saja. Ya, yang mendingan fakih tadi. Makan getok sekepel gitu ya. Nah, bisa untuk menghafal. Tayyip. Kalau getok ada micinya enggak? Getok ada micinya enggak? Enggak ada ya. Alhamdulillah. Sehat insya Allah. Tayyip. Kemudian kata beliau, wasukunu ila dzalik, dia juga tenang ya dengan perkara tersebut. Wasukunu ila dzalika wastijlabuhu yadullu ala khasasatin nafsi wa wada'atiha. Tenangnya dia, puasnya dia terhadap angan-angan tadi dan berupayanya dia terhadap angan-angan tersebut. Berupaya cuma dalam hal khayalan saja, tidak kemudian berupaya dan berikhtiar dalam wujud yang nyata, tidak. Namun sekedar upaya dalam bentuk angan-angan saja. Ya, membayangkan dan memusatkan pikiran agar bisa terbayang. Ya. Ya dulu ini menunjukkan khosasatin nafsi, rendahnya jiwa dia. Wa dha'atiha dan hinanya ya jiwa dia. Wa innama syarafun nafsi wa nafsi wa zakauha wa taharatuha wa uluwuha bi an yanfiya anha kulla khatratin la haqiqata laha. Hanyalah kemuliaan jiwa, kecerdasan jiwa, kesuciannya serta ketinggian jiwa itu dengan meniadakan segala bentuk ya al-khatrah, hasrat-hasrat yang kosong yang tidak ada kenyataannya, anha, dari jiwanya. Jadi angan-angan kosong, janji-janji palsu itu dia nyahkan jauh-jauh. Itulah kemuliaan jiwa. Ya. Kalau dia termakan dengan janji-janji palsu, na'am, kamu jualkan ya tisu saya ini dengan harga 1 miliar. Masya Allah, tisu 1 miliar. Ya, Abdurrahman, nanti kalau laku, kamu 700 juta ya. Kamu 700 juta, saya 300 ribu saya. Ya, itu 300 juta ya. Nah, seperti itu. Tapi angan-angan belaka. Ya, khayalan. Nah, Enggak mungkin masuk di 1 miliar ya, atau 1 juta. 100 ribu aja enggak laku. Tayyib. Kecuali dalamnya emas murni mungkin. Tayyib. Kata beliau, wala yardu ayyakhthuraha au ayukhthiraha bibalihi. Jadi tadi dia harus menghilangkan ya harapan dia terhadap angan-angan kosong, janji-janji palsu dari jiwanya. Dengan itu dia pun akan mulia jiwanya, akan tinggi, akan bersih dan seterusnya. Tayyib. Wala yardu ayukhthiraha bibalihi. Dia tidak rela ya angan-angan kosong tadi melintas di benaknya. Tayyib, melintas di benaknya. Wa ya'naf li nafsihi minha. Naam. Dan dia akan memandang hina ya jiwanya jika sampai percaya dengan angan-angan kosong tadi. Tayyib. Jadi jiwa yang mulia, jiwa yang bersih, yang tinggi, kuat, yaitu dia nam akan puas ketika cita-citanya betul-betul tercapai. Misal target 30 juz kok ternyata baru 15 juz, belum puas gitu ya. Nah, belum puas. Tayyib. Sehingga inilah masyaallah wa rahmakumullah sangat jeleknya angan-angan, sangat jeleknya hasrat-hasrat keinginan yang kosong. Tsummal khatarat ba'da aqsamin taduru ala arba'ati usul. Angan keinginan-keinginan hasrat setelah adanya berbagai macam jenisnya taduru berputarnya beredarnya ala arba'ati usul cuman pada empat saja. Ya, muter-muternya cuman ketemu dalam empat perkara saja dari semua angan-angan yang ada. Yang pertama, khotoratun yastajlibu biha manafi'u dunyahu. Keinginan yang dengannya akan terwujud atau diharapkan ya, manfaat-manfaat dunia. Diharapkan akan mewujudkan manfaat-manfaat di dunia ini. Ya, seperti tadi gambarannya. Harapan pengen punya ini, ya membayangkan pengen punya itu, bisa ini, bisa itu. Manfaat di dunia. Yang kedua, khotoratun yastadfi'u biha madara dunyahu. Keinginan-keinginan yang dengan itu harapannya tertolak dan tercegah perkara-perkara yang akan mencelakakan dia di dunia. Ya, keinginan-keinginan yang diharapkan agar terhindar atau tertolak, tercegah kejelekan-kejelekan di dunia atau hal-hal yang membahayakan di dunia. Nah, berikutnya wa khataratun yastajlibu biha masalih ukhra akhiratihi. Keinginan-keinginan atau angan-angan yang dengan itu dia mengharapkan terwujud masalih, kemaslahatan-kemaslahatan, manfaat-manfaat akhiratihi di akhiratnya. Yang keempat, wa khataratun yastadfi'u biha madara akhiratihi. Keinginan-keinginan yang dengan itu akan tercegah dan terhindarkan dari kemadaratan di akhirat. Tayyib. Ada empat hal tadi. Nah, insyaallah nanti kita ulangi lagi dengan bentuk pertanyaan. Tayyib. Jadi tadi beliau menyebutkan ada empat perkara ataukah empat angan-angan. Secara kesimpulan, segala dari angan-angan beredar dari empat jenis berikut. Naam. Baik. Kita murojaah Pak Walimin, nyebut satu monggo. Angan-angan. Ya. Angan-angan yang dengan itu diharapkan terwujud manfaat-manfaat di dunia. Satu. Yang kedua, Mas Deli. Fadhol. Angan-angan yang dengannya diharapkan agar tertolak mafsadat atau mandorot di dunia. Taib. Pak Chandra, fadhol. Menyebutkan satu. Angan-angan agar, ayo, agar bisa mendapatkan manfaat di akhirat. Tayyib, tinggal satu. Nah, Muhammad Fauzan, insya Allah nyadat. Ya, yeah. Rafin siap-siap. Ayo Muhammad Fauzan, tinggal satu. Yang belum disebut apa? Yang keras. Coba dibantu Muhammad Rafin. Yang keras. Enggak tahu, fakihnya atau coba disebut fakih. Yang keempat. Angan-angan apa? Oh iya, tayyib masyaallah. Angan-angan yang diharapkan dengan itu agar tertolak kemadaratan-kemadaratan di akhirat. Nah, empat. Sehat. Ya, pakai ya, empat sehat. Ya. Lima sempurna. Nah, kata beliau yang kesempurna ini, limanya. Perhatikan. Falyahsuril abdu khotorotihi wa afkarahu wa humumahu fi hadil aksamil arba'ah. Setelah kita mengetahui empat perkara dari keinginan dan hasrat tadi, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, falyahsur al-abdu. Hendaklah seorang hamba membatasi ya, dan mengikat khotorotihi dari keinginan-keinginannya, wafkarahu dan pikiran-pikirannya, wahumumahu, ya mirip dengan khotorot, angan-angannya, fi hadil aksamil arba'ah, pada empat jenis tadi. Ima agar mendapatkan manfaat di dunia, ataukah tercegah mudharat di dunia, ataukah agar mengharapkan terwujud manfaat di akhirat, ataukah tercegah kejelekan di akhirat. Empat itu aja. Faidan hasarat lahu fiha, jika empat perkara tadi sudah ya apa ya tertanam, terpegang, terkuasai pada kalbu, pada jiwa, fama amkana ijtima'uhu, demikian sini tertulis fama amkana, dalam cetakan yang lain tanpa ada ma. Ya, tanpa ada fama. Dan itu insya Allah yang lebih mudah difahami dan lebih benar insya Allah. Saya ulangi, tanpa menyebutkan fama. Faidan hasrat lahu fiha amkana ijtima'uhu minha, memungkinkan ya akan terkumpul padanya dari empat perkara tadi. Ya, memungkinkan untuk dia capai seperti itu. Nah, lam yatrukhu li ghairihi, pada cetakan yang lain ada huruf wawu sebelum lam, walam yatrukhu li ghairihi, dan dia pun tidak akan meninggalkan perkara tersebut untuk yang lainnya. Nah, jadi empat perkara tadi yaitu enam menjadi target lah seperti itu. Fa idza tazahamat 'alaihil khatarat, kalau seandainya dari empat keinginan dan angan-angan tadi ternyata tazahum, ya, tarik menarik, berjubel, ya. Litazahumi muta'alliq muta'alliqatiha, karena saling tarik menariknya keterkaitan dari angan-angan atau keharapan tersebut. Tayib. Jadi misalkan jenis pertama dan kedua, di satu sisi, atau pertama dan ketiga, di satu sisi dia ingin mendapatkan manfaat di dunia, namun ini tarik menarik dengan ya agar terwujud pula manfaat nanti di akhirat. Tazahum, tarik menarik, ya, antara manfaat di dunia ataukah manfaat di akhirat. Kalau bisa terwujud semuanya, fabiwa ni'mah, ya susu, ya kopi, kan gitu ya. Nanti, tapi ini harus salah satunya, tidak boleh dua-duanya, harus salah satunya. Lah ini berarti tarik menarik. Saya pengen minum susu, tapi kopi ya jangan dibuang gitu ya, kopi jangan dikasih yang lain. Nah itu yang repot. Jadi harus ada salah satu yang dikorbankan, ya, ima dunia wa ima akhirat. Tayyib. Kata beliau, kalau tarik menarik seperti itu tidak bisa dijamakkan, tidak bisa digabungkan, qaddamal aham fal aham, maka dia pun harus mendahulukan yang lebih penting. Ya, keinginan dunia penting, keinginan manfaat di akhirat jauh lebih penting. Maka yang di akhirat, ya, itu yang jauh lebih didahulukan. Ya, lebih didahulukan. Nah, lebih didahulukan. Baik. Tadi contohnya kopi sama susu. Kopi enggak bikin ngantuk, susu bikin gemuk. Ini dia. Nah, mulai ini mana ya? Gemuk. Ya pengen aku masih kurus. Ya, enggak ngantuk juga penting lagi taklim gitu ya. Baik. Nah, ini ada susu apa milih kopi? Harus dahulukan. Yang terpenting bagi kita apa saat ini? Kalau saat ini yang paling penting adalah menerangantokan gitu ya, biar tidak ngantuk, berarti kopi, bismillah gitu ya. Nah, kalau minum susu mungkin tambah ngantuk ya, badannya gendut gitu ya, tambah ngantuk. Masya Allah, itu qaddimil aham fal aham, dahulukan mana yang terpenting bagi dia. Tayyib. Karena ini tidak bisa dijamakkan, tidak bisa digabungkan, ima dunia wa ima akhirat. Ya, mana yang terpenting? Tentu saja yang akhirat. Tayyib. Qaddam al-aham ma fal aham alladhi yakhsha fautahu. Dia dahulukan perkara yang terpenting yang dia khawatirkan akan luput. Ya, yang dia khawatirkan akan luput. Jadi kalau kehilangan perkara tersebut betul-betul kan rugi gitu ya. Itu yang didahulukan. Nah, wa akhara alladhi laisa bi aham. Kemudian dia mengakhirkan perkara yang kurang penting, wala ya khafu fautah, dan tidak khawatir kalau kehilangan perkara tersebut. Nah, akhirat ini jauh lebih penting. Dunia ya, ya penting gitu ya. Nah, maka dia harus mendahulukan akhirat, ya, kemudian dunia. Ini bismillah insyaallah subhanahu wa taala. Naam, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah azza wa jalla akan memberikan gantinya rezeki. Naam, bagi siapa yang bertakwa dari arah yang tidak diduga-duga. Tayyib. Sehingga kesimpulannya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perkara yang sedang kita pelajari adalah terkait dengan hasrat, keinginan, keinginan dan keinginan. Telah beliau sebutkan ini jauh lebih sulit, ya, untuk mengatasi dibandingkan pandangan. Kalau pandangan tinggal merem, memejamkan mata ataukah menundukkan, ya mungkin ringan gitu ya. Tapi kalau keinginan, ini letaknya di dalam kalbu. Ya, di dalam kalbu. Kita tundukkan, harus menundukkan ya keinginannya itu tadi. Enggak cukup dipejamkan matanya, meskipun dipejamkan kalau keinginan dalam hati tetap ya enggak bisa terpejamkan. Sehingga ma'asyiral muslimin atau ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tayib, sehingga kesimpulan dari akhir yang beliau sebutkan tadi, kita harus mendahulukan yang terpenting. Tayib, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.